Masih bersama kami di 91,8 FM, masih di acara Indahnya Keluarga Sakinah. Dan kali ini kita masuk ke sesi tanya-jawab dan kita akan langsung bacakan pertanyaan-pertanyaan sudah masuk ke redaksi kami. Ya. Pertanyaan pertama, Bismillah Ustaz Hafizahumullah, mohon izin bertanya. Apakah benar kriteria istri solihah itu yang mencintai suaminya? Bagaimana jika ada seorang istri yang tidak mampu mencintai suaminya karena tidak ada kecocokan, tapi tetap berusaha untuk berkhidmat pada zahirnya kepada suami, tapi hati tidak bisa mencintainya, apakah ini tanda bahwa wanita tersebut tidak solihah? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Sudah kita singgung tadi masalah cinta. Bahwa urusan hati itu di tangan Allah SWT. Tetapi barakallahu fikum, hendaklah seorang wanita menjalankan kewajiban-kewajibannya untuk berkhidmat pada suami, untuk melayani suami, tidak menolak ajakan suami dan seterusnya. Dan itu barakallahu fikum akan menimbulkan kecintaan pada suami. Suami akan mencintai istrinya tadi yang awalnya tidak cinta pada suaminya karena kesolehannya. Kesolehan artinya dia taat pada Allah SWT dalam berkhidmat pada suami. Maka ketika suaminya cinta akan memberikan kasih sayangnya, kecintaannya kepada sang istri tadi. Mudah-mudahan dengan itu si sang istri tadi juga tumbuh rasa cintanya pada suaminya. Demikianlah wallahu ta'ala alam, yang namanya kecintaan itu seperti tumbuhan yang dalam hati, yang tumbuh berkembang dengan perkara-perkara yang baik, dengan amalan yang saleh, dengan ketaatan pada Allah SWT, dengan doa dan seterusnya. Sehingga yang namanya cinta itu bisa dipupuk. Semakin cinta, semakin cinta, semakin cinta. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Afan Ustaz, jika ada seorang suami yang kurang ilmu, bahkan tidak tegas terhadap keluarganya. Suami tersebut orang yang sangat susah menghafal ilmu, bahkan doa-doa dasar tidak hafal, seperti doa untuk kedua orang tua. Karena hal itu, istri pun berusaha membagi waktunya untuk mengurus anak dan rumahnya, dan juga belajar lebih giat lagi untuk kelak akan mendidik anaknya. Karena tahu suaminya susah menghafal atau belajar, bahkan malas-malasan. Suami tersebut mau jika berangkat untuk taklim, tapi jika untuk menghafal, contoh zikir pagi, petang, males-malesan. Pertanyaannya, apa nasihat untuk sang suami dan apa yang harus dilakukan sang istri? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah kalau beliau mau untuk mendatangi kajian-kajian ilmu. Itu syukuri dulu apa yang sudah bisa dia lakukan. Maka beri semangat suami untuk tetap ikut taklim, ikut ngaji, dan seterusnya. Jangan dipaksa untuk melakukan apa yang dia tidak mampu, karena untuk masalah kemampuan hafalan beda-beda setiap orang, tidak sama. Tetapi hendaklah diberi semangat untuk mengkaji ilmu atau mendengarkan pengajian, karena sesungguhnya dengan siraman-siraman rohani, insya Allah akan tumbuh semangat dalam hati. Hidayah dari Allah SWT dan muncul semangat untuk beribadah kepada Allah dengan baik, sehingga semangat untuk menghafalkan doa-doa tersebut dan seterusnya. Adapun sang istri, bagus sekali kalau dia bisa mendidik anak-anaknya, karena sungguhnya yang paling banyak, paling sering ketemu anak-anak adalah sang ibu. Sang ayah akan sibuk di luar. Biasanya bekerja, biasanya sibuk di luar untuk urusan-urusan yang sifatnya ma'isyah. Tetapi sang istri, sang ibu, sering dan lebih banyak di rumah. Maka dikatakan dalam pepatah, al-ummu madrasatun, idza a'dadtaha 'adata jilan tibal 'araq. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Maka persiapkanlah para ibu agar menjadi generasi yang baik. Artinya dengan mempersiapkan ibu-ibu yang baik, niscaya akan muncul generasi yang baik pula. Bagaimana mempersiapkan ibu-ibu yang baik? Artinya, wahai kaum laki-laki, carilah istri yang benar-benar alimah, muta'allimah, salihah, yang berilmu dan belajar, yang semangat untuk mencari ilmu, sehingga mereka akan menjadi guru-guru yang baik di rumahnya. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah beri hidayah pada kita dan mereka. Amin, Ustaz. Amin. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya, apakah wajar istri cemburu pada ipar saudara dari suami karena suami lebih mementingkan mereka dan lebih sayang pada mereka? Siapakah yang dimaksud dengan keluarga bagi laki-laki yang telah menikah? Apakah kakak adiknya atau istri-istri dan anak-anak? Dan siapakah dari mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dan nafkah darinya? Jazakumullah khairan atas ilmu dan jawabannya. Nah, mungkin yang terjadi bukan cemburu, tapi iri. Nah, karena saudaranya sendiri, kakaknya atau adiknya sendiri, tidak mungkinlah dia akan dinikahi. Sehingga itu bukan kecemburuan, tetapi iri ketika mereka diberi harta, sedangkan aku nggak diberi atau diberi sedikit, mereka diberi banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Adapun pertanyaan yang kedua, siapa yang dimaksud keluarga? Keluarga adalah istri dan anak-anak. Itu kewajiban seorang suami untuk mencukupi mereka. Tayib, adapun orang tua, kalau memang tidak ada anak-anak lain yang bisa menghidupinya, maka terpaksa mau tidak mau dia harus juga menghidupi ibu bapaknya. Karena memang demikianlah seorang laki-laki. Dari sini, saya nasihatkan kepada sang istri agar jangan iri atau cemburu. Mengapa? Karena itu kewajiban. Kata Nabi SAW, kalau saja boleh seorang sujud pada orang lain, niscaya aku akan perintahkan perempuan sujud pada suaminya, dan sang laki-laki sujud pada ibunya. Jadi jangan berharap engkau kemudian lebih bisa mengambil seluruhnya dari ibunya. Justru Nabi menyatakan kalau boleh sujud, maka seorang laki-laki sujud pada ibunya. Barakallahu fikum. Jangan cemburu, jangan iri dalam masalah-masalah yang baik. Mudah-mudahan kalau engkau ridha suaminya membantu bapak ibunya, maka niscaya engkau akan ikut mendapatkan pahalanya. Karena seakan-akan itu adalah hakmu, atau itu adalah sesuatu yang harusnya jatuh ke kamu, diberikan pada orang lain. Kamu ikhlas, berarti kamu sedekah. Kalau demikian, apalagi ternyata tidak demikian, ternyata engkau dicukupi, makan cukup, pakaian cukup, walhamdulillah, maka syukurlah pada Allah SWT. Mudah-mudahan itu jadi pahala, bukan bagi suaminya saja, tapi juga bagi istrinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun kakak dan adik tidak termasuk. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ingin bertanya, bagaimana cara membuat suami cinta lagi kepada istri? Bagaimana sikap istri jika suami dingin? Jazakumullah khairan. Ini seperti pertanyaan yang pertama. Nah, Ustaz. Mirip-mirip. Artinya masalah cinta. Kalau kali ini suami yang dingin kayaknya gak suka begitu ya, kayak gak cinta. Sehingga jawabannya juga sama. Pertama, berijtihad, berupaya bersungguh-sungguh untuk memberikan sebaik-baiknya pelayanan pada suami. Juga berdoa kepada Allah SWT. Apa itu berijtihad, bersungguh-sungguh dalam beramal, berkhidmat untuk suami? Seperti ketika engkau mengikuti sunnah, memberikan apa yang terbaik, senyum kepadanya, akhlak yang baik, tutur kata yang baik, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya Ustaz untuk sang suami yang kadang tidak mampu menegakkan syariat karena takut membantah orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan penjagaannya kepada antum. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Iyyakum wa iyyakum. Nah, masalah orang tua, barakallahu fikum, walaupun kita wajib untuk berbakti pada kedua orang tua, tapi tetap kita harus menasehatinya kalau ada perkara-perkara yang menyelisih syariat. Dan tetap kita tidak bisa mentaati mereka dalam perkara yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajakmu untuk berbuat kesyirikan terhadapku, kata Allah, maka jangan taati keduanya. Tetapi pergaulah di dunia dengan baik. Sehingga jangan kemudian takut membantah orang tua, akhirnya justru tidak melaksanakan sunnah atau tidak menegakkan sunnah. Kerjakan sunnah dan berbaktilah pada kedua orang tua. وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Pergauli dengan baik. Tapi untuk masalah prinsip, maaf bapak, maaf ibu, ini adalah prinsip saya, ini adalah prinsip sunnah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, bismillah, semoga Allah Ta'ala memberikan berkahan ilmu dan usia kepada antum. Amin. Amin wa iyyakum. Pertanyaannya, saya adalah seorang laki-laki. Bolehkah kita sebagai suami mengatakan kepada istri, kalau mau aku jadi soleh, kamunya harus jadi solihah, karena pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Bagaimanakah yang demikian ya Ustaz? Tepatkah diterapkan kaidah ini pada kondisi demikian? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Nah, sesungguhnya bisa-bisa saja kalimat seperti itu, karena memang yang namanya pemimpin itu bagaimana rakyatnya. Tetapi ini adalah perkara yang engkau diperintahkan untuk menjadi saleh. Maka engkau sendiri yang memperbaiki dirimu, mudah-mudahan istrimu akan mengikuti kamu dan anak-anakmu mengikuti kamu. Sebab ada riwayat yang lain tentang masyarakat atau rakyat tadi, bahwa an-nas ala dini mulukihim. Kama qala fi riwayah, bahwa manusia itu mengikuti agama penguasanya. Rakyat itu mengikuti agama penguasanya, maknanya mereka akan melihat bagaimana penguasanya. Penguasanya baik, rakyatnya akan baik. Penguasa jelek, rakyatnya akan jelek. Barakallahu fikum. Sehingga bisa dari sini ke sana, bisa dari sana ke sini. Sehingga mulailah dari dirimu sendiri. Kalau yang bertanya adalah kamu, wahai suami, saya akan katakan mulailah dari dirimu. Jadilah engkau teladan di rumah tanggamu. Jadilah engkau contoh yang baik bagi istri dan anak-anakmu. Kalau yang tanya adalah sang istri, suami saya begini tidak soleh, kamunya harus soleh. Kamunya hendaklah jadi orang istri yang baik, sehingga dia akan bisa melihat istri saya seperti itu, apa saya pantas berbuat seperti ini, padahal istri saya solehah. Barakallahu fikum. Sehingga masing-masing memulai dari dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, saya sudah menikah selama 4 tahun, menikah dengan laki-laki pilihan orang tua, pilihan Nabi, dan memiliki 2 orang putri, tapi sampai sekarang belum ada rasa suka atau cinta pada suami. Dan saya tidak bisa bersabar dengan pernikahan ini karena seringkali keluar kata-kata yang menyakitkan. Saya takut banyak dosa karena nuzus. Bolehkah saya melakukan hulu? Saya sudah pernah berkomunikasi dengan suami kalau saya mau cerai, tapi suami tidak mau. Setiap didekati suami, saya juga merasa risih dan merasa terpaksa. Padahal hak suami atas istrinya adalah bisa bersenang-senang. Kok pertanyaannya mirip-mirip semua ya? Mirip-mirip. Ini juga sama. Padahal sudah 4 tahun, anaknya sudah 2. Dua, Masya Allah. Tapi masih tidak cinta sama suami. Ini cinta itu apa sih? Nah, ini perlu dijelaskan saat. Iya, kayaknya perlu didudukkan apa itu cinta. Mengapa? Karena mereka bicaranya cinta. Padahal pertama yang diwajibkan oleh setiap laki-laki ataupun perempuan adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang wajib, mencintai Allah dan Rasulnya. Sehingga tegakkanlah rumah tangga itu di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggap gak ada cinta. Apakah gak ada kewajiban ibadah? Apakah gak ada kewajiban untuk taat pada suami? Apakah gak ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wanita untuk berkhidmat pada suaminya? Apakah gak ada larangan dari Nabi Allah SAW untuk menolak suaminya ketika suaminya meminta keranjangnya. Ini syariat, ini hukum. Barakallahu fikum. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sebagai hukum syariat. Yang artinya kalau kita kerjakan, kita beribadah pada Allah. Kalau anggap benar enggak ada cinta, walaupun saya kurang percaya, anggap enggak ada, apakah enggak ada perintah ibadah kepada Allah? Dan itu bentuk-bentuk ibadah. Demikian pula suami, apakah enggak ada larangan dari Nabi untuk menjelekkan istri? Nabi SAW mengucapkan dengan kalimat, la tadribul wajah, wa la tuqabbih. Jangan pukul wajah dan jangan dijelekkan. Itu istrimu. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang menyakiti hati mereka. Sehingga ini jawaban untuk tiga pertanyaan tadi. Yang semuanya menyatakan tidak cinta, tidak cinta, tidak cinta. Kalau benar tidak ada cinta, ibadah kepada Allah tetap wajib. Syariat Allah tetap harus ditegakkan. Di sana ada ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Di sana ada larangan untuk menolak ajakan suami. Di sana ada perintah untuk berakhlak dengan akhlak yang baik. Seorang suami mengucapkan kalimat yang baik, tidak menjelekkan istrinya. Demikian pula ada sunnah untuk ibtisam, senyum. Itu sedekah. Suami datang, senyum, bagaimana kabarnya? Apa enggak ada perintah itu? Itu ibadah dan itu syariat. Ada khidmah. Ada ketaatan. Wajibnya taat pada suami. Ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW menyatakan tentang wanita-wanita yang akan masuk jannah, dikatakan idza salat khamsaha wa samat syahraha wa ata'at ba'laha. Kalau seorang wanita sudah mengerjakan salat lima waktunya, sudah berpuasa di bulannya dan mentaati suaminya, silakan masuk dalam surga. Min ayyi abwabi thamaniyati syaat. Silakan masuk dalam surga dari pintu manapun yang delapan. Masya Allah, mudah sekali kalian masuk surga. Apakah kalian tidak berpikir tentang mencari keriduan Allah? Hanya berpikir tentang cinta, cinta, cinta. Cari keriduan Allah, cari surga. Ikhwan ibn a'azakumullah, mohon maaf kalau nadanya agak naik. Sebab barakallahu fikum, ternyata mereka yang mengatakan tidak cinta, tidak cinta, urusannya adalah dunia. Iya. Urusannya adalah keuntungan saya. Apa? Saya kenapa enggak dikasih ini, kenapa enggak dikasih itu? Itu yang sering terjadi. Saya enggak suka dan seterusnya. Nasallahu salam al-afiyah, mulailah dari sekarang. Didasari segala sesuatu dengan keikhlasan pada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan turunkan mawaddah warahmah. Akan Allah turunkan rasa kasih sayang, rasa cinta di antara suami dan istri karena mereka melakukan apa yang diperintahkannya. Dan termasuk syariat dari Allah SWT adalah sabar atas kekurangan masing-masingnya. Termasuk syariat Allah SWT adalah mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, qawlan ma'rufa. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, mohon nasihatnya Ustaz. Apakah seorang yang poligami harus adil dalam memberikan kewajiban pekerjaan pada istri dan anak-anaknya? Karena ada istri satu dan anak-anaknya suruh kerja bantu cari nafkah dan seluruh pekerjaan rumah tangga, sehingga kecapean dan kurang nafsu makan. Sedangkan istri yang kedua dan anak-anaknya hanya main HP dan nuntut nafkah lebih banyak, karena nganggur cuman makan dan tidur, suruh nyuci baju suami saja, ngomel dan pasang status tidak menerima laundry. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ini curhat, ini bukan pertanyaan. Seharusnya saya coret tadi, saya lupa. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti ini tentunya tidak bisa satu pihak. Saya perlu mendengar pula apa kata suaminya tentang ini. Sehingga untuk dijawab, karena ini bukan pertanyaan fikih, tetapi pertanyaan solusi. Allah Ta'ala a'lam. Yang jelas, kalau memang ada ketidakadilan pada suami, hendaklah engkau sabar dan sampaikan padanya apa yang engkau ingin sampaikan, silakan. Dengan baik, sebagaimana layaknya seorang istri kepada suaminya, pada pimpinannya. Dan juga kepada suaminya, kalau memang terjadi seperti ini, hendaklah diingatkan dengan Allah SWT, takwalah pada Allah SWT, dan hendaklah adil dan bijak dalam menggilir mereka dan dalam urusan-urusan keadilan rumah tangganya. Satu lagi, saya ingatkan bahwa yang banyak kerjaan tadi, banyak membantu suaminya, mudah-mudahan engkau lebih dicintai daripada yang sono, yang senangnya main HP. Kalau benar kisahnya, wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan tidak benar. Yang terakhir, Ustaz, bolehkah istri mengutarakan kepada suami rasa kesal, rasa sedih yang disebabkan kelakuan suaminya? Bolehkah? Bolehkah seorang istri mengutarakan kepada suaminya, misalkan ya, bagus, saya kesal, saya sedih gitu, kepada suaminya. Bagus, kalau kepada suaminya bagus. Saya nasihatkan kepada para istri, kalau ada keluhan, kalau ada sesuatu, hendaklah dia keluhkan pada suaminya. Merengek di hadapan suaminya, atau menangis di hadapan suaminya, mengajukan berbagai macam, itu lebih baik. Mengapa? Karena kalau sudah keluar ke pihak ketiga, itu akan semakin besar, bukan semakin kecil. Walaupun pada orang tuanya sendiri, walaupun pada kerabatnya sendiri, akan semakin besar. Tetapi selama urusan itu masih di antara suami istri saja, insya Allah Allah SWT akan memudahkan untuk menyelesaikannya. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajiannya dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan para pendengar semuanya di kesempatan malam hari ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi untuk kita semuanya. Barakallahu fikum. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, insya Allah akan kami kumpulkan, akan kami arsipkan, dan insya Allah akan kita bacakan pada kesempatan berikutnya. Dan bagi Anda yang mungkin qadarullah tidak bisa mengikuti kajian kami, untuk pertanyaan-pertanyaannya insya Allah kita akan kumpulkan dalam satu channel di Telegram ya, yaitu channel Tanya Jawab Keluarga Sakinah. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa mengambil manfaat dari acara ini. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.